Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di sore kali ini bihamdillahi ta'ala kembali kita bersama sahabat yang mulia Amirul Mukminin Al-Imamul Fasih Abil Hasan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang telah dipersaksikan masuk ke dalam surga. Kita masih bersama nasihat-nasihat beliau, mutiara-mutiara dari beliau radhiyallahu taala anhu. Wa min mawa'idhihi radhiyallahu anhu, dan termasuk bagian nasihat beliau adalah ucapan beliau, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuh. Siapa saja yang ucapannya lembut pasti dicintai. Siapa saja yang tutur katanya enak, tulisan WA-nya enak, tulisan kertasnya enak, nulis artikel santun, membawakan pembicaraan santun, wajabat mahabbatuh. Sudah pasti dia akan dicintai banyak orang. Shadaqa radhiyallahu ta'ala anhu, telah benar beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum. Dan katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku agar mereka berkata dengan perkataan yang paling baik. Intonasinya baik, isinya baik, bahasanya baik. Kenapa? Inna syaitan yanzaghu bainahum. Sesungguhnya setan akan memecah belah hubungan di antara kalian. Kadang ucapan itu benar. Namun karena penyampaiannya keras, tidak santun, tidak enak, intonasinya tidak bagus, ya, ditekan-tekan, ya, kata orang kampung berek-berek, ya, naam, bengok-bengok, ya, ini al-waqi' syahid, ya, yang kita lihat, yang kita dengar sebaik-baik saksi bahwa hal tersebut dibenci. Hal tersebut tidak disukai. Wa inna ahaqqam man yambaghi alaihim mura'atu hadzal ma'na was-sa'i ilaihi ad-du'at. Dan sangat dianjurkan orang yang mengambil nasihat ini untuk pertama kali di antaranya adalah para dai. Ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kita semua da'i. Kita semua apa? Da'i. Terlebih lagi yang sudah mengajar, hendaknya menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, ya, di depan anak-anak, ya, di depan murid, di depan ikhwah, ya. Karena arifq fil khitab, karena lembut di dalam pembicaraan, meninggalkan kata-kata dan kalimat-kalimat yang cenderung kaku dan keras, di dalam hati saudara kita lebih mengena. Lebih mengena. Telinga mereka pun lebih tertarik untuk mendengarkannya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa, demikian pula Nabi Harun saudara beliau, ketika berbicara kepada Fir'aun, bilinil kalam, Fir'aun, ya, untuk apa? Linil kalam, faqula lahu qawlan layyinan, maka ucapkanlah untuk Fir'aun oleh kalian berdua dengan ucapan yang lembut. Siapa Fir'aun? Apa ada sekarang ini di depan kita Fir'aun? Istri kita mungkin Fir'aun Wadon misalnya, atau bapak kita Fir'aun tua, ya, atau kakak kita Fir'aun lebih tua lagi, nggak ada kan? Mereka Muslimun, ya, mereka Muslimun. Maka sangat miris dan sangat disayangkan sesama ahli sunnah, ucapannya kasar, tulisannya provokatif, tidak enak dibaca, tidak enak didengar. Tidakkah kita ingat dengan pesan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Dan Nabi Musa tidak tercela ketika mengatakan Harun lebih fasih, karena kebetulan Harun lebih bisa bicara. Harun lebih bisa berbicara. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Thaha ayat 44. Ya. Sampaikanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun dengan kalimat yang lembut. Mudah-mudahan dengan sebab itu Fir'aun yatadzakkar, berpikir. Karena tidak emosi duluan. Orang itu berpikir ketika akalnya dingin, tidak tersulut emosi, terlebih yang berbicara dianggap di bawahnya. Fir'aun menganggap Musa dan Harun di bawahnya. Karena memang Fir'aun itu satu statusnya raja, dua juga memiliki harta, tiga memiliki jabatan, memiliki anak buah. Merasa memiliki power, gengsinya tinggi, Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun? Bukankah kerajaan Mesir ini dan juga sungai-sungai ini termasuk Sungai Nil? Sungai Nil kan membawa rezeki banyak, Sungai Nil, ya, untuk pengairan dan lain-lain. Tajri min tahti, mengalir di bawah kekuasaanku. Afala tubsirun? Tidakkah kalian melihat ini sesuatu yang nyata, kekuasaanku? Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin? Apakah aku ini lebih baik dibanding hadzal ladzi mahin, Musa yang hina ini, Musa yang hina, wa la yakadu yubin, dan hampir tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, sudah orang miskin, enggak bisa ngomong, ya. Lebih baik siapa? Artinya di mata Fir'aun, Musa di bawahnya. Kalau sampai ucapannya kasar, lebih menjauhkan lagi dari sebab-sebab apa? Hidayah. Dari sebab-sebab hidayah. Naam. Demikian pula ketika orang terjadi kerenggangan, entah itu antara saudara dengan saudaranya, atau antara suami dengan istrinya, pihak satu dengan pihak yang lain, itu jarang ada hormat. Jarang ada hormat, namanya sedang berselisih, ya paling enggak dua pihak ini merasa satu level, merasa satu level, satu rating, ya merasa tidak pas untuk diteriaki, tidak senang dan tidak nyaman untuk diberikan kata-kata yang kasar. Ya. Kapan akan terjadi kebaikan kalau tidak memperhatikan ya nasihat-nasihat seperti ini yang dibawakan oleh beliau Ali bin Abi Thalib, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuh. Ya, siapa yang ucapannya lembut pasti akan mudah dicintai atau wajib kemudian dicintai, disenangi, ya, disenangi. Yang tadinya dia mungkin tidak mau berpikir, la yatazakkar, tidak mau mengambil pelajaran, tapi ketika disampaikannya pelan, ya, menghindari kalimat dusta kamu ini, ya, bohong, itu dihindari dulu, ya. Coba pakai kalimat afan, barangkali jenengan keliru, ya, jenengan kurang tepat, kurang pas, ya, karena hal ini seperti ini. Kalimat kurang pas, kemudian keliru, itu lebih enak didengar dibanding kemudian langsung. Walaupun sebenarnya dusta itu adalah kebohongan. Dusta atau bohong artinya adalah mengkhabarkan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Jangan diruncing-runcingkan. Jangan diruncing-runcingkan, ya. Syaitan jangan dibantu untuk merusak hubungan fitahrish bainahum. Karena ketika hal ini tidak diperhatikan, ya permusuhan, kebencian terpupuk, ya terpupuk, ya ini. Jadi Fir'aun saja Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan salah satu sebab barangkali dia berpikir qaulun layyin, ucapan yang lembut, ya. Kita amalkan ini ucapan beliau kepada anak kita, coba yang lembut, ya. Jangan kasar-kasar kepada istri kita dengan ucapan yang lembut. Jangan bentak-bentakan. Jangan ya keras-kerasan. Au yakhsha. Atau kemudian dia Fir'aun ini dengan ucapan yang lembut, wahai Musa, wahai Harun, Musa ini akan apa? Fir'aun ini akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang sudah mulai sadar kan mikir. Begitu mikir baru tahu, oh ya, sebenarnya saya salah ya. Sebenarnya saya apa? Salah ini. Namun apabila kita sudah ucapannya lembut, ya, tidak kasar, kemudian tetap tidak diterima, ini urusan lain. Ini urusan apa? Urusan lain. Yang jelas kita ikhtiar dulu dengan cara yang terbaik, dengan bahasa yang terbaik. Karena memang ada model orang-orang yang tidak mau mengambil nasihat dan wejangan serta arahan dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Kecuali dengan apa? Dengan sesuatu yang lebih keras. Bahkan ada yang keras lembut juga gak bisa. Kalau orang dikerasi kemudian kembali kepada kebenaran, mending. Kalau orang dilembuti ini paling bagus. Ada yang dikerasi, dilembuti sama saja. Ajib. Ya. Sawa'un alaihim. A'anzartahum. Amlam tunzirhum. La yu'minun. Ya. Mau kamu beri peringatan, mau kamu tidak beri peringatan, ya, la yasma'un, tidak mau mendengar, tidak mau mengambil pelajaran, ya. Kenapa ini? Karena dia ada kepentingan, ada sesuatu yang menghalangi hatinya. Di dalam ayat lain disebutkan, akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dua ini, ya. Nah, cinta dunia dan semaunya sendiri. Sulit kalau dengan orang yang sudah semaunya sendiri, tidak mau semaunya Allah dan Rasulnya, tapi semaunya sendiri. Ya. Akhlada ilal ard, memilih kepentingan-kepentingan duniawiyahnya. tidak memilih kepentingan ukhrawiyahnya. Dua hal ini kita hindari. Kalau kita ingin surga, dua hal ini harus kita hindari. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Permisalan orang yang punya penyakit dua ini, cinta dunia dan semaunya sendiri dalam hidup, hawa nafsu, ini, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Perumpamaan dia itu seperti anjing. Ya, Allah yang berfirman ini. كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ. Digusah melet, tidak digusah juga melet. Artinya diingatkan, ya seperti itu, tidak diingatkan tetap seperti itu. Kokoh di atas kebatilan. Kokoh di atas apa? Kebatilan. Ngeyelepol. Ya. Kenapa? Karena dia tidak pernah akan mau kecuali apa yang dia mau. Orang seperti ini hendaknya tidak hidup di dunia. Ya. Orang seperti ini hendaknya tidak hidup di dunia. Nyawanya dikembalikan, ya, jasadnya dikembalikan. Ini kan titipannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cari bumi lain. Ya. Nah, kalau enggak ada ya memang haram. Tidak boleh kita hidup semau kita sendiri. Buat apa kita mengucapkan Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, kalau kita hidup semaunya sendiri. Rabb, aku siap diatur. Makna Rabb itu apa? Aku siap diatur. Rabbil Alamin, pengatur, pencipta, pemilik. Namanya kita dimiliki, namanya kita diatur, ya harus mengikuti keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah tambahan. Faedah apa? Tambahan bahwa jangan sampai kita memiliki dua sifat ini. Cinta dunia dan apa? Mengikuti hawa nafsu. Dua hal inilah yang membuat kita jauh dari kebaikan. Ya. Akan membuat kita sombong. Akan membuat kita tidak bisa mendengarkan nasihat dari siapapun. Ya. Wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Maka hendaknya seseorang memperhatikan cara bicaranya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-159 kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kunta, dan seandainya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzan, ucapannya kasar, ghalizal qalbi, hatinya kaku, lan faddu min haulika, niscaya mereka umat akan lari dari sisimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan-urusan. Ini kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu pembicaranya sangat lembut. Di dalam hadis disebutkan asyaddu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih malu, asyaddu hayaan, lebih malu dibanding gadis dalam pingitannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi sifat lebih malu dibanding gadis dalam pingitannya. Ketika berucap, kata para sahabat, orang itu pasti segan dan senang. Kalau diam, orang itu segan banget dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena sangat santunnya Nabi alaihi salatu wasalam, orang Quraisy itu sampai bingung. Orang-orang Quraisy itu kebingungan bagaimana mentahzir orang-orang Arab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kebiasaan pasar tahunan atau musim hajian yang orang-orang Arab itu datang dari penjuru-penjuru Arab. Mereka itu sampai rapat. Bagaimana cara mengingatkan orang-orang Arab ketika bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena secara ucapan enak didengar, santun, manis, al-haq lagi. Ya, kalau manis yang dibuat-buat, ya, manis yang dibuat-buat, ya, pemanis buatan, itu kan beda dengan manis asli. Ya, politikus atau advokat atau orang yang kerjaannya memang merangkai kata, ya, kadang pahit tapi dimanis-maniskan kan, ya, berita itu dibuat sedemikian rupa, didramatisir, ya, dibumbui sehingga yang mendengar tuh merasa manis di telinga, enak didengar, tapi buatan. Kalau Nabi alaihi salatu wasalam asli, kalau Nabi sallallahu alaihi wasalam apa? Asli. Allah berfirman, "Wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun." Bukan ucapan penyair. Bukan juga ucapan dukun. Ya. Bukan juga ucapan penyihir. Penyihir atau dukun pada saat itu kan kalau ngasih wejangan pasien orang sana gitu ya, itu puitis. Puitis pakai sajak-sajak. Ya. Nah, pakai sajak-sajak. Jadi pasiennya itu terkagum-kagum, enggak dukun zaman sekarang. Kok dukun zaman sekarang tuh udah bodoh ya, tidak pinter sastra, pinter nglomboni tok. Ya, kalau dukun zaman sekarang itu pinter nglomboni tok satu. Kalau dukun zaman itu sastra, puitis, ya, Saj'il Quhan terkenal dengan apa? Sajaknya para dukun pada masa itu. Ya. Itu pun, ya, orang Quraisy juga sadar betul. Orang-orang Arab itu kan ngerti bahasa. Kalau kita bilang penyihir, mereka akan meneliti sendiri. Masa penyihir kayak gini? Demi Allah, mahadza biqauli sahir. Demi Allah, ini bukan ucapan apa? Tukang sihir. Ya. Maka Tufail Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu ketika pada awal kalinya terprovokasi, terbawa berita terhanyut dalam tahziran Quraisy terkait Nabi alaihi salatu wasalam, beliau menutupi kupingnya dengan apa? Kapas. Di dekat Ka'bah, qadarullah, na'am, Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk beliau berpikir. Ya, aku ini kan tokoh suku Daus. Masa tokoh gampang terbawa? Tokoh itu kan harus hilm. Apa hilm? Zu'aqlin. Harus punya akal, dewasa. Jangan terbawa isu-isu yang bertebaran kan begitu. Saya kan ini orang bisa menimbang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicara apa? Kalau baik saya bisa terima, kalau jelek saya tolak. Dia mendekati Muhammad. Katanya kamu ini sakit ya. Karena tersebar dia majnun, tukang sihir. Mohon maaf nih Muhammad, kamu sakit ya. Saya ini kalau kamu butuhkan bisa mengobati. Saya punya keahlian suwuk lah, bahasa kita gampangnya ya. Punya keahlian apa? Suwuk, ya sembur. Naam, ya bacaan-bacaan jahiliyah. Naam. Nabi tidak menjawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu kan apa? Pujian, doa. Pujian kepada Allah serta doa bisa untuk meruqyah enggak? Bisa kan? Ya. Naam. Beliau mendengar itu, ini kok bagus banget ya. Kok bagus, masa orang gila bisa ngomong bagus banget, bijak. Ya. Orang gila bisa ngomong bijak kan tidak mungkin. Yang gila itu orang yang menganggap orang gila bijak. Itu yang gila. Mbah jaluk nomor mbah. Lah, kena-kena orang gila dijalukin nomor. Ya. Nah, sudah nomor itu sendiri rusak, perjudian haram, ya. Gila di atas apa? Gila. Dia gila di atas gila. Nah, tapi dosa enggak orang kayak gitu? Ya. Kata orang enggak dosa wong sama-sama orang gila. Ya. Nah, itu guyon saja. Yang jelas orang yang berjudi ya jelas berdosa. Berdosa. Nah. Jadi di sana kita melihat bagaimana para sahabat ketika membuktikan langsung bagaimana santunnya Nabi alaihi salatu wasalam, wajabat mahabbatuh. Tumbuh kecintaan pada hati para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikianlah. Kalau Nabi alaihi salatu wasalam ya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, maka untuk kita yang datang setelah beliau yang memang kadang-kadang ucapannya itu masih urakan ya, belum tertata rapi, bahasanya masih bahasa panginyongan gitu ya, ini harus lebih meneladani lagi, harus lebih berusaha lagi ya, bagaimana untuk kita bisa lebih baik. Ini betul, kadang-kadang kita memang butuh tegas pada beberapa keadaan ya. Namun bukan hukum asal. Hukum asalnya apa? Lembut dulu. Ya, lembut dulu. Kita bukan tidak boleh tegas. Nabi alaihi salatu wasalam juga pernah memukul dadanya Usama bin Zaid. Asyaqaqta qalba aqatalta man qala la ilaha illallah. Ya. Usama, apakah engkau telah membelah dada orang tersebut? Orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah engkau bunuh. Usama sampai gemetaran. Usama ibn Zaid sampai ketakutan. Wahai Rasulullah, qalahu, dia mengucapkannya melindungi diri dari kematian. Dibentak oleh Rasul. Asyaqaqta qalba. Kamu sudah buka dadanya. Dalam keadaan perang. Sudah membunuh beberapa orang, tinggal diceles. Dia, la ilaha illallah, kan indikasi untuk pura-pura masuk Islam berat kan? Berat. Tapi Rasulullah SAW sangat menghargai orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Kita menghukumi lahiriah orang, bukan menghukumi batiniahnya. Kecuali ada indikasi. Kecuali ada indikasi yang sangat kuat sekali. Itu pun dalam kasus itu Nabi SAW sangat berhati-hati. Karena apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Konsekuensinya bisa membunuh seorang muslim kan? Bisa membunuh seorang muslim. Nah, Usama ibn Zaid padahal orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Tapi dibentak. Ya. Bagaimana Usama itu sangat dicintai oleh Nabi? Ketika terdengar isu bahwa Usama itu bukan anaknya Zaid, itu Rasulullah ikut sedih. Padahal mbahnya juga bukan mbahnya. Nabi itu bukan kakeknya Usama, bukan. Tapi ketika orang itu pada meragukan, janjane Zaid ke bapaknya Usama apa udu? Kenapa? Karena secara fisik itu beda. Ya. Nah, imma Usama itu hitam, Zaidnya putih, atau Zaidnya hitam, tapi Usama putih gitu loh. Kayaknya bukan anaknya. Jadi orang itu pada meragukan, itu anaknya kau itu ke. Kan gitu. Tersebar Nabi itu sampai kepikiran gitu loh. Ya. Nabi SAW karena sangat sayangnya pada keluarga itu, sama Usama itu ikut sedih. Nah pada suatu hari beliau tersenyum-senyum Nabi Muhammad. Tersenyum-senyum SAW. Sampai ditanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada apa ya Rasulullah? Kok tumben? Kok saya melihat wajah engkau kok tersenyum-senyum gitu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa inna mujazzizan. Tadi wahai Aisyah, tadi siang jadi ceritanya itu Usama dengan Zaid lagi tidur jejer. Tidur jejer, kelihatan kakinya tok. ada orang yang ahli identifikasi. Kalau zaman dulu belum ada tes DNA, ya. Zaman dulu belum ada tes DNA, adanya apa? Orang yang bisa membaca. Orang yang bisa membaca dari kabilah-kabilah itu bisa keahlian mengidentifikasi. Inna ba'da hadhil aqdam lamin ba'din. Nabi dengar itu. Jadi Nabi ketika di situ kok ada orang komentar. Dan orang yang komentar ini Nabi kenal. Orang yang bisa mengidentifikasi 6 orang. Kata dia mengatakan ini kaki ini adalah keturunannya ini. Sikilet dok, ya. Kakinya itu dilihat bentuk jempole, ya. Bentuk jarinya. Ini sama jari ini ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Nabi seneng banget. Nabi seneng banget. Salawatullahi wassalamu alaihi. Berarti senangnya Nabi adalah cinta. Senangnya Nabi adalah bukti cintanya beliau kepada Usama ibn Zaid. Ya. Sampai orang Quraisy ketika ada salah satu wanita Quraisyiah utang, tapi begitu ditagih mengingkari, kan dihukumi pencuri kayak gitu kan, dihukumi pencuri. Dan bisa dibuktikan bahwa kamu ini utang, begitu ditagih mengingkari, ora-ora utang ora. Jelas apa? Pencuri kan? Pencuri hukumnya apa? Dipotong tangannya. Tapi kan ini Quraisy. Quraisy kan darah biru. Darah biru pejabat lah. Naam, gimana ya? Masa Quraisyah ya? Iya Quraisyah. Ini buntung. Ah, nyolong ge. Malu enggak? Itu yang malu sekabilah, bukan cuman dia saja begitu enggak. Kalau ada tokoh darah biru, tangannya buntung, ya. Ini kan berarti masalah pada akhlak. Masalah pada akhlak. Akhirnya mereka tuh berunding lagi. Siapa ya yang kira-kira bisa diajak ngobrol, menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam? Oh iya, Usamah saja. Coba berarti kan terkenal sekali. Usamah itu orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usamah, maka Usamah mendatangi Nabi, ya wahai Rasulullah, ini ada gini kasus ya, begini, begini, begini. Dimarahi oleh Nabi SAW. Atashfau fi haddin min hududillah. Apakah engkau akan menjadi perantara syafaat dalam hadnya Allah Subhanahu Wa Taala? Keras enggak Nabi? Keras. Enggak ada calo-caloan masalah kayak gini. Enggak bisa. Orang salah ya tetap salah, pencuri tetap jahat, walaupun dibela-bela, nggak bisa, ya nggak bisa namanya pencuri, ya. Nah, mau dikatakan ini toko, ini orang cosanya banyak, tapi nyuri, ya. Tapi apa? Mencuri, padahal itu kasusnya apa? Utang, begitu ditagih, dia mengatakan saya tidak hutang. Padahal bisa dibuktikan, nih buktinya kamu hutang. Ini buktinya kamu hutang. Jadi barakallahu fikum, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, waimullah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Usama, demi Allah, seandainya putriku Fatimah mencuri, ini Quraisy kelas tinggi nih, Bani Hashim. Ya, Bani Hashim kan turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencuri enggak ada harganya, saya potong tangannya. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammadin saraqat mencuri, laqata'tu yadaha. Pasti aku juga akan potong tangannya. Usama dimarahin enggak? Dimarahin. Memang hukum asalnya lembut. Cuman kalau posisinya posisi bahaya, ya harus apa? Tegas pada keadaannya, ya. Ini kan urusannya sudah hukum ya. Hukum itu berlaku kepada siapapun. Tidak ada kebal hukum, tidak ada istilah orang dalam. Tidak ada istilah orang dalam, turunan Nabi lah, beda ya. Ya, kata orang aku ya Habib lah ya, Habib gitu. Beda kalau kalian jenengan-jenengan ge Aduh ampun lah kalau kayak saya ini beda. Enggak bisa. Semua Bani Adam di mata syariat Allah sama. Ya, sama. Naam. Tapi kalau ini orang jasanya banyak, kebaikannya banyak, perannya banyak. Ka'ab ibn Malik itu tidak ikut perang satu kali apa dua kali? Yang beliau kena dosa dengannya loh. Satu kali. Beliau ikut Aqabah, ikut perang Ahzab, ikut perang Uhud, jasanya luar biasa Ka'ab ibn Malik. Ya. Tapi Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu begitu salah, mengakui salah apa enggak? Mengakui salah dan disikapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kan Ka'ab kan bisa ngomong ya, bandinglah. Nabi banding dong, ya. Kayak Aqabah kan yang melu kan ya. Saya ikut ya, Uhud ya enggak absen, ikut juga. Ahzab genting banget ini, ikut juga. Nah, ini saya cuma salah sedikit lah. Tolong dimaafkan, dimaklumi. Enggak, beliau saya salah. Demi Allah saya enggak punya uzur. Ana ini pintar ngomong wahai Nabi. Pintar, bukan enggak bisa. Pintar. Ya. Ka'ab ibn Malik itu penulis wahyu. Zaman itu kalau bisa nulis, bisa baca, orang hebat. Ya, orang hebat. Orang secara umum kan dikatakan ummiyun. Dikatakan apa? Ummiyun, orang yang enggak bisa baca tulis. Kalau Ka'ab ibn Malik bisa baca tulis, berarti kan bisa jadi sekretaris. Ya, bisa jadi sekretaris, bisa nulis. Ya, nam katibu wahyillah, penulis wahyunya Allah Subhanahu wa taala ini. Wa fi ma yakhussu linal kalam wa atharahu ala mahabbatin nas, fa inna aulan nasi bilinil kalam hum al walidan. Yang pertama kali yang kita perhatikan untuk lembut dalam berbicara, orang tua. Ya, orang tua. Bapak ibu kita. Ya. Walaupun belum ngaji, walaupun masih non muslim. Ya. Bapaknya masih musyrik. Muslim kejawen, ada enggak muslim kejawen? Ya, bok-bokan ana ya. Wong sini kan wangon nyerempet-nyerempet jati lawang lah ya. Nyerempet-nyerempet jati lawang. Ya, setahu saya daerah-daerah rawan ya, daerah-daerah rawan ya. Semoga Allah memberi hidayah ya kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin. Wazawjatu wal aulad, yang kedua istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak membutuhkan ucapan yang lin, lembut ya. Kemudian masyayikh wal ulama. Masyayikh wal ulama, para ulama, guru-guru kita ya, guru-guru kita. Kemudian kibarus sinni alal umum, orang tua secara umum. Pokoknya kalau kita ketemu orang tua yang santun, ya. Min ijlalillah ikramu dzi syaibatil muslim, dalam sebuah hadis disebutkan termasuk memuliakan Allah kita memuliakan orang yang punya jenggot putih muslim, ya, muslim. Termasuk min ijlalillah ikramu dzi syaibatil muslim. Sebagaimana Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, ya, wa qulu linnasi hasanan, dalam bacaan lain. Dan ucapkanlah untuk manusia ucapan-ucapan yang terbaik, ya. Naam, ini wallahu taala a'lamu bissawab. Jadi ini yang bisa kita sampaikan di sore kali ini. Satu, nasihat Ali bin Abi Thalib untuk kita bisa menjaga lisan, melembutkan apa? Ucapan. Ya, melembutkan apa? Ucapan. Praktekan. Nanti kehidupan kita akan akrab, menyenangkan, ya. Menyenangkan, terus juga menjadi pintu hidayah, menjadi pintu hidayah. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang sedikit kita bahas di sore kali ini bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.